membuatku semakin tergila-gila. Walau ku tahu kau telah miliki pujaan hati, ku tak peduli. Sepertinya dirimu disia-siakan bersamanya. Biar mampu saja pacarmu yang tak tahu diri. Walau ku tahu kau telah miliki pujaan hati, ku tak peduli. Sepertinya dirimu disia-siakan bersamanya. Biar mampu saja pacarmu yang tak tahu dirimu haus akan kasih sayang yang tulus seperti kasih sejatimu.